aku yang mengalah. Ini cinta yang pertama, tiada mudah ku lupakan. Rita berhati mulia, cintanya aku dambakan. Mereka teman yang setia, sama mengharapkan diriku. Tak mungkin kalau keduanya, karena hati cuma satu. Thank you.